لله والخير والشر بمشيئة الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على من فيه أسوة حسنة سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم صاحب الشفاعة وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين أما بعد حضرة المحترمين para alim, para bapak kiai, para ibu nyai, masyayikh, asatid, para sesepuh dan bini sepuh yang dimuliakan, yang kita ta'zimkan. Bapak Bupati bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Pati yang berkesempatan hadir, yang kita hormati, yang kita cintai, yang kita banggakan, Pak Camat, Pak Kapolsek atau yang mewakili bersama para anggota, Pak Dan Ramil bersama para anggota, kepala desa, para perangkat desa, Babinsa, Babinkamtibmas, juga tokoh-tokoh masyarakat, rekan-rekan panitia, hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, para jamaah, khususnya seluruh warga desa Sugian dan sekitarnya, dalam rangka syukuran komunitas warga perantauan dan bersih desa Sugian malam ini, wajib hukumnya bagi kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berbagai karunia dan nikmat-Nya yang telah dianugerahkan kepada kita. Paling boten, warga desa Sugian dan sekitarnya sampun dipun paringi nikmat macam pitu dening Gusti Allah, ning kadang-kadang dipun lerwake, sampun dipun paringi nikmat macem pitu dening Gusti Allah, ning sok-sok boten dipun sadari. Keranten wong Sugian niku radi ndablek-ndablek. Dan mboten ndablek pripun, wong ceramah ampun dimulai kok cangkeme sik do lecek kabeh. Apa maneh panitiane kemalan. Ceramah urung wae wis njaluk pelotro. Diparingi nikmat macem pitu dening Gusti Allah ning sok dilerwake, sok mboten disadari. Mergo ibu-ibu Sugian mriki pancen ayu-ayu ning oon. Dalu niki kula ngajak dateng panjenengan sami nikmat macem pitu peparinge Allah menika monggo dipun sempurnake dados sedasa. Kenging punapa kok kedah disempurnake dados sedasa? Saya terinspirasi dari tembang Jawi karya Kanjeng Sunan Giri ingkang judulipun Lerilir. Insyaallah warga Sugian dan sekitarnya sampun sami hafal dateng tembang Lerilir menika. Tembang Lerilir niku sangat familiar di telinga masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Jawa. Apalagi akhir-akhir ini dipopulerkan kembali oleh grup-grup solawat, grup-grup nasyid, grup-grup qasidah. Yakin wis do apal kabeh. Lerilir, lerilir, tandure wis sumilir. Niku leh sing melantunkan ikonnya solawat Indonesia, Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Segaf. Luar biasa. Ten ati niku terenyes-terenyes. Gek suantene Habib Syekh niku khas mendut-mendut. Lir inir, lir inir, tandure. Tantemi pisan niku. Ngene roke ngene iki ya pengen tok berkahe. Tandure wis sumilir tak ijo. Royo-royo kok loyo-loyo. Tak sengguh penganten anyar, cahangon-cahangon penekno blimbing kuwi. Ini filosofinya tinggi. Kenapa blimbing kok mboten ngeten? Cahangon, cahangon penekno kates kuwi kok gak ngono. Penekno blimbing kuwi, lunyu-lunyu penekono kanggo basuh dodotiro, dodotiro, dodotiro, kumitir bedaing pinggir dondomono jlumatono kanggo sebo mengko sore, mumpung padang rembulane, mumpung jembar kalangane. Dan tembang ini ditutup dengan kalimat do surao sura hore. Ini pelajaran. Penutup hidup kita harus seperti penutup tembang Lerilir tadi, do surao sura hore. Akhir dari kehidupan kita harus bisa sura hore. Jangan cuma awe-awe. Tak baleni, kelihatannya ibu-ibu, mbak-mbak belum pada konsentrasi, masih banyak yang terpesona memandang saya. Tembang Lerilir niki rak dipungkasi ngangge tembung do sura o sura. Ini pelajaran pungkasane urip kula panjenengan tendonya niki kedah saged sura hore. Penutup kehidupan kita harus bisa sura hore. Jangan cuma awe-awe. Sura hore itu simbol kegembiraan. Sura hore itu simbol kebahagiaan. Sura hore itu berarti tepuk tangan, bukan bertepuk sebelah tangan. Kalau tepuk tangan lambang kegembiraan dan kebahagiaan, kalau bertepuk sebelah tangan sakitnya tuh enggak cuma di sini, di situ juga. Lah wong sura hore tepuk tangan itu berarti kedua tangan beradu, otomatis 10 jari ketemu. Mula nikmat pitu kala wau kedah disempurnake dados sedasa. Kados tiyang ingkang sura hore tepuk tangan 10 jari ketemu. Allahumma shalli ala Muhammad. Untuk menyempurnakan 10, yang 7 yang sering tidak kita sadari harus kita ungkap lebih dahulu. Apa 7 macam nikmat yang telah dianugerahkan Allah kepada kita yang sering kita lupakan, yaitu sandang, pangan, papan, kendaraan, anggaran, keselamatan dan kesehatan. Lho gawe kata-kata pitu sing akhirane an ngene iki ora gampang, mangkane larang. Coba tak baleni, sandang, pangan, papan, kendaraan, anggaran, keselamatan dan kesehatan. nek mboten pitados pitu diulang, satu sandang, dua pangan, tiga papan, empat kendaraan, lima anggaran, enam keselamatan, tujuh kesehatan. Niki sedaya sampun diparingke Allah dateng kula panjenengan, ning sok-sok dilerwake, banyak yang tidak menyadari. Kenging punapa keranten saking turae, saking katae sampun dados kenikmatan saben dinane, mula dilerwake. Pertama sandang, insya Allah Sugian kecamatannya apa? Winong lan Pati umumnya mboten wonten wong kok kangelan nyandang. Sakniki ora ana wong kok ra iso tuku sandangan kados tiyang biyen. Wis kecukupan sedaya apa meneh bupatine top kok. Duh. Sakniki napa wonten tiyang gak bisa beli baju baru? Gak ada, gak orang gak bisa beli baju. Kek wong sugian kene klambine ku jan api api. Sik kurang dawa. Pemaneh ibu-ibu, wong siji klambine nganti 378. Jilbabe kerudunge 5 lemari. Ha wong wedok sedina metu ka omah ping 7 ya ganti kelambi ping 7, ganti kerudung ping 7, ganti sandal ping, ha ganti BH ping. Oke wong wedok ku sithik-sithik seragam nggih napa nggih? Muslimatan seragam, yasinan tahlilan manakipan sholawatan pengajian rasan-rasan engko gerak jalan ya seragam, sing derek senam idalidul kae ya do seragam, macem-macem model, macem-macem tren, macem-macem gaya, macem-macem motif. Oh, bajune wong sakniki dulu orang bisa beli baju baru itu paling banter setahun dua kali, 17-an kalih bodo. Malah kadang setahun sepisan iso tuku klambi anyar, wayah bodo mawon niku. Tuku klambi anyar welik kaine titron regane murah, wis seneng banget dinggo nganti seminggu. Gek kotor trimo diucek-ucek, orang nganggo dipeme, kipat ketok teles-teles dinggo kanginan garing dhewe. Kadang bodo arep tuku klambi anyar randi duit ngono ku pengen ketok ganti ya diwenter. Sing guyu ke jelas tau menter kok biyen. Apa maneh sehari-hari wong wedok ning omah klambine welik nganggo daster penitine 14. Kelek bedah bokong bolong, kek ngepir nggo mlaku iso ndul ndul ndul ndul ndul ndul. Sekarang tiap bulan bisa beli baju baru, bahkan tiap minggu keturutan beli baju baru. Dan untuk beli baju baru sekarang nggak perlu capek-capek ke pasar, nggak perlu repot-repot pergi ke toko, duduk manis di rumah aja bisa dapat baju baru kok. Nggih napa nggih carane? Online kok saiki, pesen tak tak tak tak tak tak tak tak tak, duit transfer sret, barang dikirim teko siap pake, sandangan pun dicekapi sedanten dening Gusti Allah. Ning sok-sok mboten diraoske leh niku peparinge Allah, mergo saking okehe saking turae pun dados nikmat saben dintene. Nomor kalih pangan. Pati ora ana kok kangelan pangan. Gek Pati iki julukane kota bumi mina tani lumbung beras nusantara ya Pati iki. Tepuk tangan untuk Pati dan Pak Bupati. Ora ana critane wong Pati kok kangelan pangan, iki ora ana critane sampe keluwen bahasa Inggrise the kaliren. Mboten wonten, ngapunten nggih. Sampai ten sugian niku sakniki bantuan Raskin iki do ra payu. Ya ditrima ning didol meneh. Dijolke beras sing apik nggih napa nggih? Aku sapal kelakuanmu. Sekarang enggak ada orang kok kesulitan makan. Turah-turah ibaratnya anak ayam mati di lumbung padi bukan karena kelaparan tapi karena gurukan panganan. Lek biyen makan itu sulit. Saya ingatkan Bapak Ibu, dulu sering mau berangkat sekolah itu ndak nemu sarapan. Nggih napa nggih? Pulang sekolah belum yakin kalau masakan ibu yang di rumah sudah matang, akhirnya menek wetasem. Mbok kecut-kecut ya dikrokoti. Mampir nyang kebun tebu dipotesi disesepi. Kadang ketok pelem urung tua dibandemi. Banting langsung digeragoti sak pelok-peloke. Lho ngono biyen saiki nyatane wonge ya iso dadi bupati kok. Kuwi biyen ya tukang bandemi peleme wong. Nah iso crito ya mergo tau ngalami. Lho, biyen ngoten mangan sego putih, sego beras niku jarang-jarang kok nggih napa nggih? Biyen nek ana wong lara iki penyakite rata-rata mergo kurang mangan. Lah nek sakniki wong lara iki rata-rata penyakite mergo kakean. Sapa ngomong badhok mong? Biyen mangan sego putih ngenteni nek ana wong selametan. Mangan lawuh dadar ngenteni ndok kopyor. Jadi ana pitik angkremi dinteni netese. Kapan ana sing kopyor ora netes dijukuk terus diinceng nyang srengenge ngono kae. Wah iki sik apik iki. Akhire didadar digoreng nyang wajan diambak-ambake. Lah ndok loroe glepunge 3 kilo. Gek ben iso mbok leh goreng ya tipi. Salah wis tipis sik diirisi meneh nang irisane ya cilik cilik. Wong sak njero omah wong 10 nggih diiris dadi 10. Nah sakniki panjenengan kepengin ngraoske menu makanan kaya apa keturutan. Kepengin ngicipi kuliner khas mana, daerah mana kelakon panjenengan sakniki ya sak mbledose. Pun dicekapi sedanten dening Gusti. Nah, wong pengajiane dikepung panganan no. Nyatane lah kae ngaji ya mentola ambek mangan ngono kae lho. Kok iso nyang wong aku iki teko sampai saiki urung dikeki mangan. Asli iki ya ora ndok ngempet luwe ini. Nanti waswau kula siang ten gene gembong kono ora mangan. Jagake mosok kok nyang sugihan ya dikeki mangan sik tibake ora. Luwe nggih Pak Bupati, padahal mantun ngeten kula sik pindah ten Prawoto mriko mangke. Urung dikeki mangan. Allahumma sholli ala Muhammad. Nomor 3 papan. Kek papane pun genah-genah. Sugian pati mriki pun boten wonten omah awon niku. Kalaupun ada rumah jelek, mesti untuk program bedah rumah. Bupatine canggih kok. Sangune wis. Halo. Halo. Wong biyen omahe eli-eli kok. Teko gedhek nang bolong-bolong. Bolongane amba nganti sedeng dibrosoti kirik, padahal kirike gedhe lho, ndi mau kirike mau. Sekarang mana ada rumah jelek? Eh, saiki lho, omahe wis api-api, lek wong biyen omahe teko pring, teko gedhek kuwi, lek awan bolong kesentrong srengenge gek panas sumu ongkep, lek bengi angin wuwu-wuwu-wuwu kadem. Biyen dereng wonten kipas angin apa melih AC, biyen wontene nembe AB, angin brobos. Rumah tuh kalau musim hujan kayak gini bocor, becek semua. Kalau musim kemarau berdebu nganti dinggone omah undur-undur. Tasik kelingan Bu golek undur-undur. Ge apik omahe undur-undur iki kaya sumur. Golek carane disebuli. Kaget ya bene. Leket mau do umek dhewe-dhewe. Mangke yang undur-undure wis ketok ngono kuwi terus dipundhut, dicancang benang apa ditaleni suwiran gedebok kae nggo mancing kancane. Saniki jenengan padus undur-undur kangelan. Omah wis do keramikan, do marmeran nggih napa nggih? Wes omahe wong biyen bolong-bolong, luwe-luwe leh bengi ngene iki kena angin wuk-wuk-wuk-wuk turu kademen gek kemulane sarung cilik. Tarik mendhuwur sirah ketutupan sikil kademen. Plorot mengisor sikil ketutupan sirah kademen. Akhirnya turu melungker kaya terenggiling. Enggak ada tempat tidur yang layak, geletak ten ngisor ngeten iki gelasan. Kalaupun ada tempat tidur jelek terbuat dari bambu, bahasa Inggrisnya the bayang. Gek geger kecepit kecantol paku. Nganggo kloso toko pandan niku ngisor kloso akeh tinggine dhuwur akeh nyamuke dadi turu ya ambek senam ngguri kukur-kukur ngarep teblek-teblek tangi turu esuk irai keting celontheng ireng kena anguse lampu blek kuwi. Sorry Bapak Ibu, saya ingatkan kenangan masa lalumu. Ini saat ini tidurnya sudah di kasur empuk bertilam sutra spring bed yang mewah-mewah dadi tangi turu untuk iler patang liter. Sandang, pangan, papan pun kecukupan. Wong sakniki niku do iso nyandang rapet, mangan warek, turu anget. Nggih napa nggih? Lho gawe kata-kata sing akhire et-et kabeh ngene iki ora gampang. Mulane lara. Nyandang rapet, mangan warek, turu anget. Nomor papat kendaraan pun canggih-canggih nggak ada sedoyo sak menika pergi kemana-mana nggak ada orang jalan kaki sudah berkendaraan semua mula wong saiki melakune do cepet nyandang rapet mangan warek turu anget melakune cepet nggih kata-kata et-et kabeh ngene iki ora gampang mulane Ya sama nek pengen murah ya gampang, ketua RT-mu kon ceramah. Murah kowe. Lho kendaraane saiki do canggih-canggih kok. Tiang tindak ibadah haji biyen niku 6 wulan. Pulang pergi setengah tahun. Gek nitih kapal laut gremet, apalagi kalau ada gelombang tinggi, ada ombak besar. Masa niki wong lunga haji niku sing reguler paling suwe 41 hari. Yang plus cuma 25 hari. Yang plus-plus 15 hari udah nyampe rumah lagi. Lah numpak pesawat tok saiki. Banter banget pesawat. Bang! Cepet. Napa? Lah pesawat yang ngono kuwi to, Bu. Apa ana pesawat suarane kok crut? Ya pesawate bojomu. Dulu yang punya kendaraan mobil itu kalau enggak kalangan ningrat bangsawan ya juragan. Sakniki lho, sak kecamatan Winong yang jenengan ngitung jumlahe mobil, dawir lambemu. Saking ngokae. Sepeda motor apa meneh sak omah isine wong 6 ya duwe sepeda motor 6 nek sakniki biyen sak desa sing duwe sepeda motor ya cuma kepala desa pak lurah tok lho mulo biyen ana sepeda motor mlebu kampung godaki diuber-uber dioyak-oyak diambuti pete sing tukang ngambuti pete sepeda motor saiki dadi kapolsek wong e. Allahumma sholli ala Muhammad. Wes nomor 5 anggaran. Sekarang anggaran ini turah-turah, anggaran berlimpah duit okeh-okeh. Pemerintah pun anggaran turah-turah, saking turahe mulo do dikorupsi ngono kae. Kakean anggaran kok. Lah wong dana KTP elektronik iki dikorupsi kok. Mulane saiki sampean arep ngurus KTP ya suwe prosese, blangkone entek. Ya danane dikorupsi kok. Woi. Wong ngarep ngurus BPKB ngenteni setengah tahun, gue kadang seinden. Yo kentekan stok mergo anggarane di. Woi. Lewong sakniki niku anggaran turah-turah pundi enten wong ora ndek duit. Nganti duit diwadahi dompet ora kamot, mulo wong saiki dompete dokebek. Lho nyandang rapet, mangan warek, turu anget, mlakune cepet, dompete kebek. Kuwi kata-kata ngene iki ora gampang. Mulane kowe nek sambat larang ngrungokke, rupa iki nggawa rega. Pengen murah ya mudinmu kuwi kon ceramah. Halo. Halo. Lha wong sakniki dhuwit iki nganti do ora kamot diwadahi dompet, mula do gadah rekening, do ndamel ATM, nggih napa nggih? Kowe nek tindak ten pundi-pundi ora perlu kowe nggawa dhuwit brotong-brotong repoti ae. ATM kuwi butuh ngetokke dhuwit gampang. Mbok ATM mbok dudulke mesine dul ngono tok brobol-brobol metu dhuwite. Padahal trimo didudulke tok dul ngene ATM. Ha wong lanang-lanang ya do duwe ATM to. Nah kuwi singkatane alat tusuk manual. Nah kuwi yang didudulke dul ngono ya iso brobol-brobol. Oh saiki ndi wong sing ra ndek dhuwit iki lho ndi wong apa-apa saiki dhuwit tok nggih napa nggih? Mula desa kene iki ana sing dadi DPR ya. Kuwi jelas entek dhuwit tokek. Apal wong sugihan kok. Mbuh. Ngene iki sing perlu didandosi estu. Nggih? Wong mriki tak tawanduk-tawanduk to nggih? Nggih, maksudnya tak wanduk niku tahu warna duwe. Sembuh. Wes, sing nomor 6 keselamatan alhamdulillah karirnya selamat-selamat leh tandang gawe leh nyambut gawe do selamat-selamat. Mriki lak mboten wonten to sing diurus karo KPK. Arep meriksa paculmu. Leh nyambut gawe selamat-selamat. Pati selamat. Boleh kabupaten lain pejabatnya banyak yang berurusan dengan KPK jadi tersangka macam-macam, tapi Pati clean, insya Allah Pati aman, Pati bersih. Oh. Aku yang dadi wong Jawa Timur ki ya rondo isin. Oke kok Pak Bupati Jawa Timur sing bupatine kenek oke. Pati ya ora ngira. Lah wong pilihane ora ana musuhe kok. Enggak sangke ngapike wong. Ngene sing ora milih bupati berarti ya wong Pati sing rada goblok. Wes. Terakhir. Kok lho? Kowe rasa rewel nyumbang piro kowe? Maksudnya terakhir dari 7 tadi lho. Kesehatan. Gek do sehat-sehat, awake do wewek. Ki wong sugihan ki sehat-sehat nyatane lemu-lemu. Jare wong-wong lemu ki tandane makmur. Nek kula mboten, lemu niku mboten makmur. Lemu niku tandane seger. Artine seger du. Ya ada standarnya bu, nggak boleh tersinggung. Berat badan perempuan itu ada ukurannya. Perempuan kalau berat badan antara 20 sampai 30 kg itu namanya gizi buruk. Nah kalau berat badan perempuan 30 sampai 40 kg kurang gizi, 40 sampai 50 kg kuru. Kalau berat badan perempuan antara 50 sampai 60 kg itu baru ideal. Alah sak menuh gedene tepuk tangan. Ya ora ideal blas. Sakmene ya klebu 60 sampai 70 kg lemu. Lah nek 70 sampai 80 kg bahenol. berat badan perempuan 80-90 kg, montok. 90-100 kg, zemok. 100 kg lebih, namanya gapuro kecamatan. Jadi nyono ukurane dewe-dewe. Eh, sani ki rambutan wonten to, iki panggung model apa kok iso mbiyut-mbiyut kaya ngene. Mboten wonten to nggih sing kena penyakit aneh-aneh kados wong biyen. Wong biyene penyakit panu, kadas, kurap, koreng, rangen, plentingen, cantengen, kutilen, bubulen, rangen, udunen, gudiken, cureken. Wis pokoke en-en ngono kuwi. Penyakit saiki penyakite wong sugih, mangrungokke. Penyakit zaman now. Niku penyakite wong sugih, penyakite wong kokean mangan enak, penyakite wong kokean gizi, kokean vitamin, kokean nutrisi. Oh penyakit saiki jenenge wae api-api. Api jenenge penyakit karo jenengmu. Oh penyakit itu jenenge hernia, leukemia, anemia. Wong sugihan jenenge sumini. Kaseni. Api jenenge penyakit. Jan-jan. Jumadi. Padahal penyakitnya bronkitis, hepatitis. Penyakit sekarang itu kan penyakit kakean mangan enak, kolesterol, diabetes, asam lambung, asam aurat. Terserah aku, sing ceramah aku kok. Mula pangapunten nggih, tak aturi biyen yen ana wong loro terus dibetoten dokter, lajeng diperiksa, didiagnosa. Kalih doktere didawuhi, iki kudu opname yo, ngamar nang rumah sakit. Wah, malah parah penyakite. Soalnya sedih, mikir, sapindi sing didol. Gelang kalung ndi sing diplorot nggo bondo, tanah ndi sing kena dileko nggo bondo. Dadi mbiyen ana wong lara dibetoten dokter, didiagnosa, diperiksa. Kalih dokter didawuhi kon opname kon ngamar ten rumah sakit, sedih penyakitnya malah parah mikir biaya. Sakniki mboten. Sakniki ana wong lara dibeto ten dokter, diperiksa, didiagnosa, lajeng kalih dokter didawuhi kon opname ngamar ten rumah sakit, malah seneng. Soalnya ana BPJS. Biaya rumah sakit kan gratis. Wong BPJS wis singkatane bikin pasien jadi sugih. Lah pripun wong biaya rumah sakit gratis, gek tangga-tangga do niliki nyangoni kabeh. Bati wong lara saiki. Ayo tak itungke sampeyan nek gak percaya. Duwe tangga 250 kakak ngono ae. Niliki kabeh ten rumah sakit do nyangoni 20.000-an mawon. Ayo pengke saiki. 20.000 ping 250 pinten? 5 juta kecekel tangan utuh 5 juta, soalnya biaya rumah sakit gratis. Niku nembe tonggo dereng konco nyambut damel, konco nyambut damel sing lanang 50, konco nyambut damel sing istri 50, jumlahnya 100. Nah, nyangoni kabeh do nilii nek nyangoni 50.000-an wong konco 50.000 ping 100, 5 juta meneh kecekel tangan, total piro? 10 juta utuh, soalnya biaya rumah sakit gratis. Ini aku nembe konco dereng dulur, dulur IP misanan mindoan pak lek bulek pak de bude besan karang besan sak kerandah wi wong 50 mawon do nilii kabeh jenenge dulur leh nyangoni yo 100.000-an, 100.000 ping 50, 5 juta meneh, total piro? 15 juta kecekel tangan utuh, soalnya biaya rumah sakit. Jadi metu kok rumah sakit mampir dealer oleh Vario Anyar. Berarti mulanya sesuk nang do gering ya. Saking katae nikmate Allah sing diparingke kula panjenengan ning sok-sok panjenengan lerwake. Mula kita disindir kalih Allah, dikritik kalih Gusti Allah dan Al-Qur'an niku fa bi ayyi ala'i rabbika rabbikuma tukadziban. Maka rontok mundur Pak, rontok mundur Pak. Aku cek iso liwat ngene lho, ngapunten. Kula cek iso riwariwi nyempang ngapunten sanget radi radi geser nggih. Radi geser. Kula nek lenggah terus ngeten iki mangke nggarai ambeyen. Dadi kula nek ngaji niku kalih riwariwi ngeten kersane kalih olahraga. Ki uripe niku kathah lenggah ten mobil. Mangkane ngeten iki lek wonten priagung sing lenggah ngeten iki kula badhe riwariwi mboten sekeca. Nyun pangapunten lek Pak Bupati ten mriku ora masalah, Mbak aku riwariwi ora masalah. Lek sing iki. Ora perkara mboten napa-napa, nek aku kesandung piye kok mboten napa-napa ya. Rondo geser sithik mundur. Aku ben iso riwariwi. Ana kula niku kadang wis wayahe no panggunge penyanyi-penyanyi tak dukne kabeh. Wayahe ngaji-ngaji, nyanyi-nyanyi. Ngono. Ngrepoti ya kadang. Dapak penyanyi ning ngrungokke ngono kadang. Kudu tak guling ya. Nah kuwi kaya apa panitia melok petingkringan nang dhuwur panggung. Edok wedok petingkringan. Mosing Pak Bupati yo ngalahi lenggahno ngandhap pangkatmu apa? Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. فبأي آلاء ربكما تكذبان. Maka nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang kau dustakan. Jenengan maca Quran pas surat Ar-Rahman niku mangke ayat فبأي آلاء ربكما تكذبان dibolan baleni kathah banget nggih napa nggih. Wis to gak tau maca Quran ya wis nyautong nggih urusane ben cepet nggih napa nggih. Nah nek ngono kan jelas, maksudnya jelas goblokmu. Sing nesu minggato. Anwar Zahid ceramah yo ngene iki, yo kosro yo kasar. Sampe nek pengen halus yo nekakno kiai bangsa halus ae. Kenging napa kok dibolan-baleni karo Gusti Allah ayat kuwi disebutno ping kathah. Nggih soal e saking kathahe tiyang sing mendustakan nikmate Gusti Allah. Pun jenengan tok nikmat pitu kala wau. Nek mboten saged nyempurnake dados sedasa percuma. Keranten apa? Pitu niku wae ora namung ten donya to. Mbah paham mbah ora wong sugihan yo. Entuk nikmat pitu kala wau. Yen mboten saged nyempurnake dados sedasa, ya ora iso surak hore. Ya meng awe-awe. Surak hore nek ten donya niki nggih kematiannya husnul khotimah, berakhir dengan bahagia. Ten gene akhirat surak hore nggih nampa syafaat, nampa rahmat, mlebu swarga. Allahumma shalli ala Muhammad. Diparingi nikmat pitu kok mboten saged njangkepi dados sedasa. Percuma, sia-sia, tak berguna, tak bermakna. Karena tujuh tadi hanya di dunia. Ge nikmat donya niku nek bahasane Quran sifate ra mata'ul ghurur, kesenangan yang menipu dan mempedaya. Benten kalih nikmat akhirat, nikmat surgawi yang hakiki, yang sejati, yang abadi. Nikmat donya niku rak mung seneng kawitane tok. Saya suwe, saya mblengeri. Kawitane seneng ning tambah dangu tambah mlenger niku nikmat donya. Penak kawitane tok, mundak suwe mundak enek. Modelmu kok kaya ora percaya to. Contone nikmate mangan ten donya nggih kawitane tok, sak sendok rong sendok gek wetenge luwe. Sak piring rong piring niku nikmate. Ayo tutukno 50 piring. Munda enak apa munda enak? Senenge kelambi nang donya kuwi ya kawitane tok sik anyar kae sedina rong dina seminggu rong minggu. Petang wulan kelambimu dadi gombal mukiya. Nikmate mangan sate ten donya niku nggih sak sunduk rong sunduk niku. Ayo tutukno 400 sunduk. Nikmate kumpul bojo nang donya kuwi ya sak serong-ser kuwi. Tutukno kowe 3 jam setengah. Ora trimo boyok entek lemimu. Semrotoli dengkulmu. Lah nek ten akhirat ten swarga mboten, tambah enak, tambah enak, tambah enak, tambah enak, tambah seneng, tambah seneng, tambah seneng, tambah seneng, tambah nikmat, tambah nikmat, tambah nikmat, tambah nikmat terus tanpa batas, nggih. Binjing sampean nek sida ana swarga, muga-muga sida. Nggih, ketoke kaya ra sida iki potonganmu. Nek mangan ning swarga niku tambah enak, tambah enak, tambah enak, tambah enak, tambah enak, tambah seneng, tambah nikmat tanpa batas. Lah ngene iki ngene mikir, lah ngisinge piye? Kowe ora usah mikir ngising, nang swarga ora ono ngising. Metu dadi keringet ambune wangi. Sorry bro, di surga enggak disediakan WC umum. Nah, kumpul bojo nang donya ya tambah iki. Ane nang donya ki apa? Heh. Wong lanang iki benjing ten swarga, tambah gagah, tambah bagus. Sing wedok ya tambah ayu. Nah, nang donya ki apa? Baguse wong lanang, gagahe wong lanang isa pira suwene to nang donya? Wong lanang bagus, ganteng, gagah ya umur 20 tahun tekan 50 tahun. Di atas 50 tahun lewat, bro. Hawa karepe ana ning tenaga wis ora iso. Ambek diuntali ndek banyak 27. Ya tetep ra iso untek kowe. Ketok cahayu ya mok kiyer-kiyer. Ya blonger-blonger sapa. Mula wene sik nom-nom gagah-gagah ya aja mlete-mlete. Aja mekitik-mekitik. Enteni suwidak munggah kowe. Wong wedok ya padha aja guyang-guyu. Ayune wong wedok nang donya niku mboten dangu. Mula sing sik enom-enom kowe aja do kemayu nduk, aja do kentir. Pancene sik enom kowe mencutke wong, dilungkas tuwa kaya mburimu kuwi medeni wong. Nah, noleh ngono. Lah ya kuwi wonge sing tak maksud. Apa meneh katik pipi wis kempong, untu wis ompong, dodo karek tengere tok ngono. Senglembreh. Mbok dinggoni BH sing paling larang, paling apik ya tetep mbrosot. Lho ngono ya ana sing digrayangi, iya mbrosot. Ah wong wedok ayu ki ya umur 17 tahun tekan 40 tahun. Di atas 40 tahun tebal, bro. Nah wong wedok, perempuan itu kalau masih di bawah usia 20 tahun nggo rebutan, cara bal no sing dienggo main sepak bola. Bal situk nggo rebutan wong 22. Pelayan godak-godakan, saduk-saduan, jongkrok-jongkrokan, sengklang-sengklangan, selorong-selorongan, rebutan bal siji. Kuwi nek umure sik sak ngisore 20 tahun. Nanti perempuan di atas umur 30 tahun wis berubah dadi bal voli. Yang rebut karek wong 12. Di atas 35 tahun berubah neh dadi bal pimpong. Karek wong pira? Wong loro paling akeh papat lek maine dobel ganda. Wong edok di atas 40 tahun wis berubah neh dadi bal golep. Karek wong pira? Wong siji kuwi ditempar kok tiyer. Waduh ngono kae, ra ngurus. Jiarke wae. Ilang ya biyene. Lha piripun golek bal meneh? Nah, kae wis pimpong kae. Lah pimpong. Mburine kae malah golep pisan kae. Lha wong aku ra dikae mangan kok. Niku nikmat donya. Makane rugi lho. Untuk nikmat 7 nek ra iso jangkepi dadi 10. Lah supaya sempurna dados sedasa. Hoi. Hoi. Berarti 7 aku kedah ditambah pinten? 3. 3 itu apa saja? 1 syukur nikmat, dua berjuang jadi orang terhormat, yakin sukses di akhirat. Lagi akhirannya yo at-at kabeh, syukur nikmat, berjuang jadi orang terhormat, yakin sukses di akhirat. At-at kabeh, ngene iki ora gampang. Larang kowe ra melok urun kok. Kaya melok nyumbang piro. Pertama syukur nikmat. Niki penting. Ayo disadari para jamaah, kathah banget nikmat peparinge Allah dateng kula panjenengan. Saking kathahe nganti ora iso diitung. Lah kula panjenengan leh nyadari kathah banget nampi kenikmatan saking Allah, nanti akhirnya tumbuh rasa cinta ke Allah. Kalau udah tumbuh rasa cinta ke Allah, ringan menjalankan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Ayo coba diangen-angen, ya Allah Gusti, wong atase kula mawon lho, wong sugihan sing ora ngromesi, ora bejaji. Kok panjenengan paringi nikmat kados mekaten, kula isin Gusti, niki nek ukuran kula nggih katan. Kek kula niki nggih kathah dosane, sering maksiat, sering melanggar perintahe panjenengan. Ning kok tesih panjenengan paringi nikmat mawon, isin Gusti, wong kula niki lambe kula nggih empun lecek. Ana tangga slametan berkate gepeng ya tak lokke. Wong salat mawon kadang-kadang ya ora dunung kula niki Gusti. Wong salat fardhu ki mestine sehari 5 kali ya tak dadekke 5 hari sekali. Dadi ropelan musolli fardhu subhi wa dhuhri wal asri wal maghribi wal isyai oplosan lillahi taala. Dadi golek takbiratul ihram langsung double 5. Allahu akbar bar bar bar bar. Rukuk ya langsung ping 5, entul jendit entul jendit entul jendit entul jendit entul jendit ngono. Engke kula niku nek kepireng azan subuh ngoten nika, as-salatu khairum minan naum, kula malah kelon lho Gusti. Ora usah guyang-guyu kelakuanmu yang ngono kuwi. Tapi kok tesih jenengan paringi nikmat mawon, isin kula Gusti. Lho, akhire engko malah enteng lakoni perintahe. Wong kula niki nek ditarik infak ngoten niku nggih man arep ngetokke duit sing gedhe. Wong damel pengajian mawon kula nyumbang nggih ming 5000. Padahal nek enten dangdut kula nyawer penyanyine niku nggih atusan ewu. Hoi. Ngono nang sak dikeki nikmat terus karo Gusti Allah, izin. Engko sampe nek diperintah malah enteng. Wes. Lah. Carane nggih. Carane pripun? Ayo ben ngrasake niku ngeten. Pemberian Allah ini dinikmati. Maka saya sering sampaikan, hidup ini jangan hanya sibuk mencari sampai enggak sempat menikmati, rugi. Kayak penjual nasi pecel itu sibuk ngeladeni wong tuku. Tapi ndekne dhewe ora kok bersarapan. Kan rugi to jenenge. Marekne wong ndekne dhewe luwe. Kayak aku saiki ngene iki. Wong luwe iki ora penak. Bu. Bu. Pangapunten, kaya wong sibuk cari duit tapi mboten saged nikmati duite. Ngoten niku nggih wonten kok. Mados yatra mawon, klumpukke entuk akeh ora dinikmati duite, tokoke sapi. Malah keploro to. Mun dadi buruhe sapi. Golek duit meneh nglumpuk entuk akeh ya ora dinikmati duite, tokoke sapi meneh. Lho, tambah keploro meneh. Sapine lho sampai 10. Di rumah dhewean. Mang delok ya bagus sapine timbang wonge. Sapine bersih-bersih burus-burus, wonge kaya ula kadut. Mula lek duitmu akeh, Mbok, tuku mobil iki ya sing layak pakai. Sing suspensine enak. Dikendarainya nyaman, bepergian jauh enggak terlalu melelahkan. ngono, duitnya ratusan juta sampai miliaran, tuku mobil harga 16 juta. Arep ditumpak iki ngenteni disurung wong sak kampung. Surung grutuk-grutuk-grutuk-grutuk disetater gak kena-kena. Cekikikikikikikik kelekek. Saurung meneh grutuk-grutuk-grutuk-grutuk-grutuk. Cekikikikikikikikikik kelekek ora kena. Kena ngenteni dalan anjur. Ini dalane mudun kan banter grutuk-grutuk-grutuk-grutuk-grutuk-grutuk nembe kenging. Ya kaya kuwi modele. Bareng kena gase dipidhuke suarane prokotok prokotok prokotok. Dike beloke lawange mbuka dhewe, glodak. Arep ditutup digayoh malah protol lawang. Tengke pasang jirigen. Sepiyane pecah remuk kocone dikei plastik ngono. Mula dinikmati, Bapak, lek duwite akeh mbok daftar haji, budal umroh, niku jenenge nikmati. Gue nekake ngaji ngene iki nikmati jenenge. Mun duit akeh ora dinikmati rugi, urip pisan gak tau nyang luar negeri. Ya nyang luar negerimu ya haji umroh kuwi lho, gak rugi kowe. Duit akeh urip pisan ra duwe pengalaman luar negeri. Urip sepisane ora tau numpak pesawat. Rugi Pak, urip pisan ora tau uruh pramugari. Ayu ayu bening bening pramugari ora kaya wong sugihan butek butek ngono kuwi. Apa kaya janji urip ngono kae. Gek pramugari iku gek bening bening nang langsing langsing ora ana pramugari gembrot iki ora ana. Wong gembrot daftar pramugari ra ngarah klebu. Ngopo? Ya nyeseki pesawat to. Ya langsing langsing bodine apik-apik nang mulus mulus. Gak ngerti. Nek pas liwat ya tak ingeti. Masa aku numpak pesawat ana pramugari liwat kok kon merem ae. Kamu bazir, Bro. Eh, dinikmati. Kalau enggak bisa menikmati, rugi. Apa maneh kowe wis kedisian mati, lamun urip kena komplikasi karo sembarang barang sing disenengi wis ora wani kabeh-kabeh wedi. Di petuk sate dihindari sing digolek malah iwak teri kasinen sithik tensine tinggi mangan cumi-cumi wis alergi mangan sambel goreng ati asam urat kambuh lagi dikei ngombe kelegenen njaluk ganti nyedaki bojo disingkri najan dijamoni kaya ngopo tetep ora iso ta ni soale wis disfungsi erek si karepe arep ping 5 ming kuat ping siji kuwi wae memaksakan diri nek diajak mangan prasmanan ngono kae wis mulai selek si pile-pile coba lek sik sehat nom-nom niki jak prasmanan seleksi apa koleksi wah koleksi kabeh-kabeh diemploki wis enom sehat to sego limang piring munjung sop pitung mangkok sate 80 sunduk ayam dodo mentok karo pupu banteng pitu ndok poyo 75 sik mampir rombong soto rombong bakso es buah es strop kabeh diratani sing nanas jeruk semangka salak melon anggur blimbing sing nomo ya koleksi cobi lek wis ngring-ngriken seleksi monggo mbah sekule mbah sidik wae niki sop mbah eco mbah duduwe wae sate mbah nggih sunduke wae jeruk mbah kulite wae monggo semangka mbah niki mbah isine wae ambok tu ana kikil kae ya dilati wae apa meneh ditutke sing wedok nang digetaki mawon arep juga apa-apa ra entuk. Reka-reka nyiduk soto. Ayo, ayo, ayo. Terusno. Terusno. Ora eling gengi kumat ngono. Nang terusno, ngeblak sapa sing ngurusi. Terusno. Iya ora sida. Kuanti nyiduk rawon, kuwi ya padha wae ora entuk. Pengen cepet mati. akhirnya ngelimpruk mengkeret. Salah. Ambok dinikmati. Terus yang nomor 2 berarti nomor 9. Berjuang jadi orang yang terhormat. Karena hakikatnya semua orang itu pengen terhormat kok. Ya terhormat di dunia, lebih-lebih terhormat di akhirat. Terhormat di hadapan manusia, lebih-lebih terhormat di hadapan Allah Subhanahu. Sedaya pengen terhormat. Ngapunten, saelek-eleke wong. Kuwi yo pengen terhormat to apa maneh wong apik. Wong iki senajan elek kaya ngopo. Kepengen terhormat. Wis tau sak bejat-bejate wong. Kuwi nek ora dihormati yo gelo. Apa maneh wong bener. Nek wong sing ora genah iki lho. Kuwi asline yo pengen terhormat. Wis sak mbeling-belinge. Ya kabeh pengen terhormat kok. Mulane nggih ngapunten. Kula niku lek diundang ngaji ten lembaga pemasyarakatan, ngaji no penjara. Ning sing kula adepi ra wong beling-beling wong nakal-nakal kaya ngene-ngene iki. Yang saya hadapi itu narapidana, tapi saya tetap harus menghormati mereka karena mereka juga pengen dihormati. Kula oleh ngomong ya tak hati-hati, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati. Coba aku jujur, tak omong ke apa ana nih, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, para penjahat yang terlaknat, yang moralnya bejat, yang menjadi sampah masyarakat, yang bangsat dan yang keparat. Ora iso mulih aku. Yang saya hadapi mereka narapidana, tapi saya tetap harus menghormati mereka. Kalaupun aku enggak sak jebret, ya dengan bahasa yang menyentuh, biar mereka sadar. Mboten namung ngoten. Kula nek ngaji ya kon ngekeki pembinaan ten gene lokalisasi. Sing kula adepi wong wedok nakal-nakal. Lho, sing kula adepi niku PSK niku lho. Perempuan suka kelon. Ya mbo ana sing ngarani kuwi WTS, wadah titip senjata. Malah ana sing nyebutke pelacur, soalnya disumpeli alat mancur kuwi. Lho kula tetep harus menghormati mereka, mereka juga pengin dihormati kok. Asline mereka juga ingin kehormatan rumah jalane sing durung patek bener. Wong ya brukut-brukut kok dijak ngaji ku yo ndingkluk-ndingkluk. Jak istighfar yo do nangis kok. Aku nek ngomong yo tak lus-luske, jangan sampai menyakitkan hati mereka, menyinggung perasaan mereka. Wong tujuan saya biar mereka insaf, sadar. Tak lus-luske nek aku ngomong. Misale yo wong nek kono nggone misale yo, misale iki. Umpamane aku lek ngomong ya tak lulus-luluske. Ibu-ibu dan mbak-mbak sekalian yang saya hormati. Coba tak omongke apa anane? Ibu-ibu dan mbak-mbak sekalian, para londe-londe yang suka menghabiskan duitnya orang, juga para begengge-begengge yang sudah pada lecek, sudah nyenyek, sudah jemek. Ya diumpah-umpah kula. Iso diumpah-umpah, iso dicamah, iso dikeraya. Ya nek mek ngono, lah nek terus aku ditawani piye ayo. Oleh karenanya ucap cerewet mangkene. Ucapan kita harus bisa mengantarkan kita jadi terhormat. Perbuatan kita, tindak tanduk kita, sapolah tingkae harus bisa mengantarkan kita agar jadi orang yang terhormat. Hati-hati yo, ngomong sak ngomong, laku sak laku. Jale, kita mau terhormat, kita mau terhina, itu yang menentukan kan diri kita sendiri. Allah kasih potensi yang sama. Wa nafsihi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi manusia itu diberi potensi fujuraha, potensi elek. Wa taqwaha juga dikasih potensi takwa. Nah, tinggal pundi sing dirawat, pundi sing diramut. Halo. Yang selawatane wis bar ngono kok sik selawatane. Sampun, sing ke-10 yakin sukses di akhirat. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, kesuksesan di akhirat itu ditandai dengan dapat syafaat, entuk rahmat, dan akhirnya masuk surga. Yakin kula niki sedaya sing rawuh rak pengin mlebu swarga to nggih? Walaupun dipaksa. Ayo jenengan pilih pundi? Dipaksa mlebu swarga kalih ikhlas mlebu neraka. Milih ndi? Milih dipaksa mlebu swarga napa ikhlas mlebu neraka? Ikhlas mlebu swarga ya ora apa-apa ngamu ngono. Lha wong sakniki pancen lek diajak mlebu swarga iki rumangsa dipaksa kok. Rumangsa dipaksa nek diajak mlebu swarga. Tapi lek diajak mlebu neraka jan ikhlas-ikhlas sing ngajak disubya-subya, disunggi-sunggi ndak karo-karoan. Ayo semangat ndi lek pengajian karo dangdutan. Yo ngene iki sing garakke aku ora digatekke perkara gatekke jenengan. Pon. Butuhku mangan kok terus dicombor ngombe. Mbek ngombe terima ngono ya enteng. Ngene iki engko malah guling kutah malah. Ampun matur suwun. Allahumma shalli ala Muhammad. Masak niki ngoten, ayo kathah pundi lek ngedalaken zakat mal kalih zakat mal. Lek nang gone mal nang toko ngono kae nggo dhuwit cilik atau dhuwit gedhe? Cilik. Tapi lek petuk kotak amal dicemplungi sing gedhe apa sing cilik? Cilik. Kok ora isin ya ngono. Ya mbuh. Ya pancene sak elek-eleke wong niku ya tetep pengin dilebokke swarga. Misale ya ana bocah nom wakal kaya ndi ya. Pokoke kliwat to nakale wis. Ge ora tau salat, Ramadan ya ora poso. Wis tukang gawe rusuh nang gone desa, angger apa-apa ilang ya bocah kuwi. Karo wong tua ya wani, karo kanca karo tangga ya jan ra duwe tata krama, ge penggaweane mendem. Eh. Nah siji dina pas mendem ge ngawur mendeme. Oh, plosan apa ae sing ora dicampurke. Glogok-glogok-glogok klepek-klepek-klepek-klepek. Oe, mate. Ke tangga-tanggane gregeten to nesu to wis ora usah diapa-apake. Cah kaya ngono dapurane kok. Kedhuke lemah mara diuncalke, diuruki ngono. Kira-kira keluargane nelongso mboten? Mesti nelongso karepe njaluk dinapake. Tetep njaluk diupakara apa mestine? Ya njaluk disolati, ya didusi, dikafani, disolati, diundangke tangga-tanggane. Kon dongake, kon tahlil, gemudin leh ngimami tahlil ya petentengan. Lho, illallah. Ya Allahumma gfirlahu warhamhu. Ya Allah mugi panjenengan ngapura dosane lare niki, panjenengan bebaske saking siksa kubur, panjenengan lebetke swarga. Ya Allah, malaikate mencep swarga RT piro den. Wong bocah kaya ngono dapurane kok swarga iki lho. Halo. Umpama sing nentokno swarga neraka ki sampean, bocah ngono ku mbok lebokke swarga apa mbok lebokke neraka? Ya padahal kuwi lagi potong amu wis kaya ngono. Uy. Uy. Uy. Uy. Ya mula kudu semangat. Kanca-kanca dimanapun meskipun di perantauan, agama jangan sampai ditinggalkan. Iman harus tetap berkobar, harus tetap kokoh. Soalnya ngeten nggih. Wong niku waduh waktune enggak cukup iki. nek diajak beragama, ternyata manusia itu kalau diajak beragama itu terbagi dalam tiga level, terbagi dalam tiga tingkatan. Ada yang lambat, ada yang standar, ada yang cepat. Mbah ngono kok ngajak terus. Termasuk hidup sosial bermasyarakat kayak gini. Ono sing lambat, ono sing standar, ono sing cepat. Allahumma shalli ala Muhammad. Kalau bahasanya Al-Qur'an niku surat Fatir, ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ. Jadi ada tiga tingkat ya. فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ. Ada yang menganiaya diri sendiri. Dijak menjalankan agama nindak keibadah niku lambat, dia malah zalim pada diri sendiri, dia malah menganiaya diri sendiri. Wa minhum muqtashid, ana sing mejono sedengan standar. Nah, tingkat ketiga, level tertinggi, wa minhum sabiqum bil khairati bi idznillah, cepat berbuat kebaikan atas izin Allah. Jadi ada yang lambat, ada yang standar, ada yang cepat. Lek wong Jawa duwe tembang. Tembange dondong ngopo? Salak, duku, cilik-cilik, ngandong ngopo? Becak, mlaku, timi-timi, ibu tindak pasar, ora pareng derek, ora pareng rewel. Mengko ibu kundur ngasto oleh-oleh kacang karo roti adik diparingi, sing sepuh mesti sik do apal. Lagu iki ngono kuwi lho sing ana filosofine. Nek bocah saiki kadang diulangi tembang sing ora ana maknane, malah kadang diajarkan tentang apa ku jenenge pembodohan, diajarkan berhati kotor. Saiki kakeh to, kaya balon kuwi umum to lagu balon kuwi. Sambang sampai Merauke sak Indonesia. Paut pos paut playgroup TK mesti diulangke kuwi. Padahal menurut saya itu mengajarkan berhati kotor, mengajarkan serakah medit barang ngono kuwi. Coba, balonku ada lima, rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah muda dan meletus balon hijau dor hatiku. Oh, balon meletus kok hati kacau lho. Mbok tuku meneh piro regane balon? Gara-gara balon meletus kok hati sangat kacau. Ini kan mengajarkan anak kekacauan di hati. Kelangan balon ini hati kacau. Ora bener to, kotor ati model ngono kuwi. Wong anak kok diulangi medit. Nah, terusane kuwi ora bener kok. Balonku tinggal 4, ku pegang medit banget. Balonnya kok dipegang rata-rata ora entuk nggo dolenan kancane kuwi. Kadang anak diajarkan ora tata krama marah do wani karo wong tua. Kaya lagu kuwi, pada hari Minggu ku turut. Moh ra semangat kowe. Pada hari Minggu naik delman istimewa. Raine bapake kok dilungguhi. Lah kurang ajar to kuwi. Nek di delmane duduknya di depan ora di muka. Bocah kok diulangi kurang ajar. Ono kadang-kadang anak masih kecil sudah dididik untuk jadi penghayal, tukang ngelamun. Ngoyongi bintang kecil amat banyak, aku ingin mustahil. Wis karuan wong ora iso terbang kok adek dan menari pisan. Piye carane? Wis gak bener blas ngono. Ajur ya biyene. Ini perlu direvisi lagu-lagu ngono. Orang bener, malah kadang saya bayi wis diulangi ngapusi. Umum ini sa Indonesia. Kalau dipangku kae ditembang kae tepok ame ame. Terus siang kalau malam ngapusi. Sak ngertiku jenenge bayi iki siang mimik susu, kalau malam mimik susu. Nek siang makan nasi, kalau malam mimik susu, kuwi dudu bayi. Kuwi gerangane kuwi. bocah sek cilik diulangi ngapusi ya. Mbok ulangi. Ulangi kaya lirilir. Ulangi kaya lagu iki dondong apa? Salah. Tibake malah duku. Ini kan level dalam bermasyarakat dan beragama. Umumnya masyarakat kita itu masih seperti itu. Wong diberi alternatif suruh memilih dondong apa salah. Yang dipilih kok malah duku cilik-cilik pisan. Rungokke to iki. Niku ra dikongkon milih to, dikasih dua pilihan. Berapa pilihan? Iki ora kampanye lho ya. Niki wayahe musim kok. Kan dikasih dua pilihan. Berapa pilihan? Dua. Nah. Kowe milih kedondong apa milih salah? Lah kok sing dipilih malah duku cilik-cilik. Iki kan wong oon to jeneng. Kowe milih ngandong apa becak? Lah sing dipilih kok malah melaku timi-timi. Ini kan pilihan. Woi. Pilih ngandong tenaga kuda cepat atau becak tenaga manusia standar. Yo ora milih ngandong ora milih becak malah milih mlaku timi. Wong suruh pilih cepat atau standar yang dipilih malah lambat. Mestine nak milih ngandong apa milih becak. Malah sing dipilih mlaku timi-timi. Padha karo dikasih pilihan, ayo bro, pilih ini atau itu. Dan dia milih, aku pilih atau. Wong koplak to kuwi. Lho ini filosofi lho wong biyane nek nggih tembang ora syukur jeplak kaya lambemu saiki ngono kuwi. Wong saiki tembang e Pak Payek. Pak Payek. Tembang kok sing bojo galak, sing tali kotang, sing tali katok. Ora ana filosofine blas. Ngandong apa becak? Kowe nek ngandong pakai tenaga kuda berarti pilih yang cepat. Atau becak tenaga manusia standar ya sing dipilih malah melaku timi mula nek melaku timi-timi ngono kuwi woi gak mau cepat gak mau standar malah sangat lambat meng melaku timi-timi mula ora pareng derek ibune tindak pasar ora pareng derek kenapa melakune timi-timi kok dinteni ora tekan-tekan ditinggal bengok-bengok. Wong ngono kuwi orientasine belum akhirat, orientasinya bukan surga, orientasinya bukan ridha Allah, orientasinya bukan pengabdian dan perjuangan. Orientasine mek kacang karo roti. Dadi sing dipikirke mek departemen perbadokan. Iki penting kanggo politisi. Dene ngadepi wong oon-oon ngene iki. Ora perlu mbok tawarkan ideologi, visi dan misi. Ra penting. Kowe nang gawake kacang karo roti ndum-ndumke, menang kowe. Wong saiki modele ngono kuwi, bagi-bagi kacang roti sembako kuwi mesti kepilih. Lah nek menengah ke atas perlu dijelaskan ideologi, visi dan misi. Nek wong model ngene-ngene iki sing dipikir ya mek kacang karo roti wis mbok paringi wis menang kowe. Masyarakat kita kan masih masyarakat berjuang, beras, baju dan uang. Wong nek ana pilihan ki NPWP nomor pira wani pira ngono kae. Paham karepmu ora paham karepmu. Nah, mulane lagi ya wes sak jam punjul kok, sak jam setengah kok. Nah, kandane nek pengen murah kon ngundang modinmu kon ceramah kok. Ya ora usah ngantri wes cepet wes. Sesuk iso diparani modin digawake mori. Langsung karuan. Ya Pak Bupati le menghubungi kula kepengin nyuwun jadwal sampe saiki urung entuk-entuk. Kuwi wonge nokono kuwi. Sing go acara hari jadi, sing go peresmian masjid, sing nopo pancene sik dereng manggih jadwale. Padahal nek ketemu aku mesti nyangoni lho wong. Ya nek jadwal ora ana ya ora ana pripun. Kula mboten purun gara-gara diundang Pak Bupati terus batalke jadwale ketua sing ngundang ketua RT ngono. Dolim aku, bane nek sing ngundang bupati sangune akeh, nek sing ngundang RT sangune sithik terus dibatalke. Emoh ngono kuwi aku. Kecuali kalau ada jadwal pending di cancel, monggo. Tapi mergo jadwal cepet ya ana hitungane dhewe. Lho liyane lo ngantrine 3 taun, cobi desa sebelah ngantri 3 taun urung dibudali. Gek mriki misale nembe 3 wulan langsung iso ndugi. Apa gak lara kae? Aku leh ngantri 3 taun kok urung dibudali. Loro, lah kene kok cepet. Lho VIP bro, ana hitungane dhewe. Lho kula lho nek gak digawe ngono rak zalim karo sing wis ngantri 3 taun kae. Anggitmu ngono kok ora tak pikirke ngono. Pikirke. Lah saiki piye supaya supaya iso naik ke level sabiqum bil khairati biinillah. Winik cara tembang lirilir kae kowe dikongkon menek blimbing. Halo. Menek niku mudun apa munggah? Munggah lah sing dipenek kok blimbing simbol. Blimbing niku kalau ditafsiri bit tafsiril otak adu ilmadui. Nganggo tafsir otak atik matuk ngono. Niku rak buah sing rata-rata blingirane 5. Rata-rata blimbing niku rak blingirane 5. Ya ana sing 3, soalnya sing 2 dikrokoti cah iki. Langkai rak seling diartike rukun Islam 5, salat fardu 5, Pancasila 5. Lah kuwi kok ana kesesuaiane ayat-ayat Quran nasihat yang terdiri dari 5. Nah, di antarane nika donga Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa an a'mala salihan tardah wa aslihni fi dhurriyyati inni tubtu ilayka wa inni minal muslimin. Liringan 5 niku siji Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Syukur nikmat sing pun kula aturke wau. Yang kedua, wa anna 'amala sholihan tardah. Leh nglakoni amal saleh ki semata-mata golek ridane Gusti Allah. Sing ikhlas, sampeyan salat wis janji nang Gusti Allah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Sedoyo niku kudu krana Gusti Allah. Mbok salatmu, mbok ibadahmu, uripmu, matimu kabeh krana Gusti Allah. Belajar. Nomor 3, wa aslih li fi dzurriyyati. Muliakan aku melalui mulianya anak keturunanku, sukseskan aku melalui suksesnya anak keturunanku. Niki berarti kaderisasi dan regenerasi. Yang keempat, ini tubutu ilaika. Memperbanyak taubat datang ngarsane Gusti Allah. Langkung-langkung yang sudah sepuh wis tuwa, masa tua adalah masa untuk menghapus dosa, bukan malah numpuk-numpuk dosa. Masa tua itu masa untuk taubat yang sesungguhnya, taubatan nasuha. Nggih? Nggih? Ambekan maneh wis tuwa nglakoni dosa ki ra cucuk, ra sumbut, nikmate karo wirange ra sumbut. Umur 80 tahun pacaran. Sumbut ora kira-kira penake karo wirange. Heh, kowe umur 90 tahun nang mendem ngono. Paling oleh 3 cegokane keselek kok. Ora sumbut kowe penake karo wirange. Wis meh pensiun korupsi. Ora sumbut. Wis sepuh wayah lengser ke Prabon madeg pandhita. Ngono lho, Bro. Umur 80 tahun wis mblantik wedhus ae. Keseret wedhus kejlungup nyonyor kowe. Kowe tampare wedhus iki gentekke putumu. Wis wayahe ora cekelan tampar wedhus. 80 taun ganti cekelan tasbih. Nanti puter wer wer wer wer wer klotak klotak klotak klotak klotak wer. Otomatis engko lambene melok wiritan. Sumiyati sumiyati sumiyati wer wer wer wer. Sulastri sulastri sulastri sulastri wer wer. Wa inni minal muslimin. Pasrah sumarah dateng Gusti. Niki lho, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Aja mati-mati lek gak keadaan Islam. Mekaten mugi-mugi wonten manfaatipun. Tasik kurang. Lha wis sak jam setengah lebih kok sik kurang mawon. Kula tasih wonten jejiban meleh, ora usah rewel.